الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، dalam kitab atau dalam pembahasan kitab Salafatul Usul wa Adillatiha, kita masih membahas tentang rukun iman yang keenam, keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dalam penjelasan Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau membahas tentang beberapa syubhat, beberapa pemikiran yang tidak sejalan dengan syariat dalam perkara takdir tersebut. Dan yang sedang kita baca yaitu pemikiran sebagian orang di mana mereka beralasan dengan takdir ketika mereka melakukan kemaksiatan, ketika mereka melakukan pelanggaran syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka menyatakan alasannya bahwasanya kami ditakdirkan untuk melakukan hal tersebut. Maka Syekh Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala memberikan bantahannya dalam 7 poin. Dan kita masih dalam pembahasan poin yang keenam, yaitu bahwasanya apabila dilihat kepada keadaan manusia dalam kehidupan duniawi, dalam perkara-perkara keduniawian, maka tidak ada yang kemudian memilih suatu perkara yang dia tidak suka, memilih suatu perkara yang tidak mengenakkan buat dia, kemudian berhujjah dengan takdir. Tidak ada yang mengatakan, saya tidak usah kerja, saya tidak usah makan, saya tidak usah menikah, saya tidak usah melakukan perkara-perkara yang bermanfaat, kemudian mengatakan ini sudah takdir saya untuk melakukan hal tersebut, untuk meninggalkan hal-hal tersebut. Lalu kenapa ketika perkaranya adalah perkara ukhrawi, perkara kemana dia nantinya pada akhirat kelak, apakah ke surga ataukah ke neraka, maka dia justru memilih perkara yang mengantarkan dia kepada ke neraka, mengantarkan dia ke neraka berupa kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berhujjah, berdalil, beralasan dengan takdir. Ini sesuatu yang tidak diterima, karena seharusnya timbangannya dan standarnya sama dalam perkara duniawi, melakukan hal-hal yang bermanfaat dan bersemangat dalam melakukan hal yang bermanfaat tersebut. Demikian pula dalam hal ukhrawi, seharusnya lebih dan lebih dia bersemangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan kewajiban-kewajiban, kemudian meninggalkan perkara-perkara yang haram. ini seharusnya dia lebih bersemangat lagi. Yang di sini Syekh rahimahullahu taala memberikan contoh dengan orang yang berada di persimpangan jalan. Kalau dia ke sebelah kanan maka ke tempat yang aman, tempat yang di situ rezeki. Nah, atau kehidupan begitu nikmatnya, begitu enaknya. Nah, begitu nyamannya, tidak ada perang, tidak ada rasa takut di sana. Nah, adapun ke kiri maka mengantarkan ke negara atau ke tempat yang begitu menakutkan, begitu kacau, terjadi huru-hara, terjadi peperangan, terjadi perampokan dan seluruh keburukan ada di sana, maka tentu saja dia akan memilih untuk berjalan, menempuh jalan yang sebelah kanan, menempuh jalan yang mengantarkan kepada negeri yang aman, bukan menempuh jalan yang mengantarkan kepada negeri yang berbahaya, yang di situ dia bisa jadi kemudian hilang nyawanya di negeri tersebut. Demikian pula apabila dihadapkan kepada dua jalan, yang satu mengantarkan kepada surga, mengantarkan kepada al-jannah, dan yang satunya mengantarkan kepada an-nar, seharusnya dia memilih jalan yang mengantarkan kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau akan memberikan contoh yang lain untuk lebih mendekatkan pemahaman. Qala rahimahullahu ta'ala misalun akhar, contoh yang lain. Nara al-maridha yu'maru bid-dawai fayashrabuhu wa nafsuhu la tashtahihi. Kita melihat bahwasanya orang sakit dia diperintahkan untuk minum obat, maka dia pun meminumnya dalam keadaan jiwanya tidak menginginkan obat tersebut, pahit, tidak enak. Bukan sesuatu yang mengenakan meminum obat tersebut. Qala wa yanha 'anil ta'ami alladhi yadhurruhu fayatrukuhu wa nafsuhu tashtahihi. Dan dia kemudian juga dilarang, wayunha, dilarang untuk mengkonsumsi makanan yang bermadarat baginya, bisa membuat penyakitnya kambuh, bisa membuat misalnya gula darahnya naik, tekanan darahnya naik dan yang lain sebagainya apabila dia adalah orang yang mengalami penyakit-penyakit tersebut. Maka dia meninggalkannya dalam keadaan jiwanya itu ingin untuk menyantapnya, menyantap makanan-makanan tersebut yang bermadarat baginya, tapi dia tinggalkan juga. Qala rahimahullah kullu dzalika talaban lisyifai wassalamah. Semua itu dia lakukan untuk mencari kesembuhan dan mencari keselamatan dari penyakit yang dia alami tadi. Supaya sembuh, supaya sehat, supaya pulih kembali. Qala wala yumkinu an yamtani'a an syurbid dawai aw ya'kula ta'aman ladzi yadhurruhu wa yahtajju bil qadari. Dan tidak mungkin orang yang keadaannya seperti ini sudah sakit demikian parah kemudian diperintahkan untuk meminum obat dan juga diperintahkan atau dilarang untuk mengkonsumsi makanan tertentu kemudian dia tidak mau melakukan hal tersebut. Obat tidak diminum. Kemudian makanan yang menjadi pantangan pun dimakan dengan lahap. Maka tidak mungkin hal yang ini terjadi. Kemudian dia bertakdir dengan atau berhujjah dengan takdir. Oh, saya makan makanan ini karena memang takdir saya untuk makan ini. Ya. Kalau penyakitnya tambah jadi ya sudah biarlah takdir saya. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Dalam keadaan seorang sakit hampir tidak kita dapati orang yang seperti itu. Walaupun dia menginginkan makanan tersebut dengan keinginan yang sangat, yang dulu sebelum sakitnya mungkin dia adalah seorang yang hobi untuk makan tersebut. Makan makanan tersebut. Namun kemudian ketika sudah sakit, ya sudah ditinggalkan. Sudah ditinggalkan. Demikian pula, obat-obatan yang harus dikonsumsi pun dikonsumsi dengan rutin. Dan tidak, atau jangan sampai dia kemudian melewatkan jadwal untuk minum obat karena bisa jadi sakitnya bertambah parah. Itu yang dia lakukan. Tidak mungkin kemudian melakukan yang sebaliknya kemudian berhujjah dengan takdir. berdalil dengan takdir. Qala falimadza yatrukul insanu ma amarallahu wa rasuluhu. Maka kenapa seorang insan itu kemudian meninggalkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, atau yaf'alu ma nahallahu wa rasuluhu thumma yahtaju bil qadar. Kemudian dia juga atau dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kemudian dia berdalil dengan takdir. Kalau sama dokter nurut. Kalau sama dokter perkara penyakitnya dia tidak membantah sama sekali, tidak menyelisih perkataan dokter. Ya. Tidak menyelisih perkataan dokter dan tidak berhujah dengan takdir. Tapi kalau tentang perkataan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, perintah Allah dan Rasulnya, larangan Allah dan Rasulnya, justru malah dia melanggar larangan tersebut dan kemudian meninggalkan perintah tersebut, kemudian hujahnya takdir. Kan tidak adil, ya, tidak adil. Pemikiran yang seperti ini tidak benar, ya, dilihat dari poin yang disebut oleh Syekh Al-Utsaimin di sini, maka ini adalah suatu yang merupakan ketimpangan dalam berpikir. Nah, tidak kemudian menimbang dengan timbangan yang adil. Maka inilah poin ke-6 yang merupakan bantahan bagi orang yang berhujjah dengan takdir untuk melawan perkara maksiat, dan disebutkan dengan contoh yang Masya Allah oleh Syekh Al-Utsaimin. Insya Allah jelas bagi ikhwah semuanya dan tidak ada kesamaran dan tidak ada yang bingung tentang perkara ini. Ya. Nah. Dan juga untuk tambahan faedah, bahwasanya yang seperti ini juga menjadi jawaban Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika disodorkan pertanyaan atau pernyataan yang hampir sama, tapi waktu itu permasalahannya bukan permasalahan kemaksiatan, tapi ada jawaban dari Umar ibn Khattab yang mirip dengan apa yang disebut oleh Syekh rahimahullahu taala di sini. Itu ceritanya sebagaimana yang dikisahkan dalam kitab hadis Sahih Muslim dan Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim rahimahumallahu ta'ala, bahwasanya Umar bersama serombongan para sahabat ketika itu keluar, dia sudah selesai atau sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi pada masa kepemimpinan Umar, beliau sebagai Amirul Mukminin. Beliau keluar bersama para sahabat menuju negeri Asy-Syam. Kemudian sampai di tengah jalan, mereka mendapatkan berita bahwasanya di Syam itu terjadi wabah taun. Jadi di sana lagi ganas-ganas penyakit taun ini, suatu penyakit yang kalau diistilahkan pada zaman sekarang dengan pes. Ya. Atau juga beberapa penyakit yang lainnya yang mungkin tergolong dengan taun, yang pastinya adalah wabah yang sangat mengerikan, yang kemudian pada zaman tersebut memang wabah yang belum bisa diatasi. Banyak yang meninggal ketika itu, puluhan ribu yang meninggal di Syam ketika itu. Maka Umar sebelum sampai ke Syam, dan ketika mendengarkan berita itu langsung mengumpulkan para sahabat. Pertama yang dikumpulkan adalah para pemuka kaum muhajirin. Dikumpulkan, kemudian diajak musyawarah. Bagaimana ini? Apakah kita meneruskan perjalanan? Apakah kemudian kita kembali dan tidak meninggalkan Syam? Tidak masuk ke negeri Syam. Maka mereka pun berselisih pendapat. Ada yang mengatakan terus. Kita harus sampai kepada tujuan kita ke negeri Syam. Ada yang mengatakan jangan. Jangan kita masuk ke negeri Syam. Karena itu atau di sana sedang terjadi wabah. Nah. Kemudian setelah mengumpulkan orang-orang muhajirin tersebut, maka Umar pun mengumpulkan orang-orang Al-Ansar. Dan diajak bermusyawarah lagi para pemuka orang Ansar tersebut, dan ternyata mereka pun berselisih. Maksudnya ada yang mengatakan harus terus, ya. Kita jangan takut kepada wabah tersebut. Kalau memang kita ditakdirkan untuk mati di sana, untuk kita terkena wabah di sana, maka itu yang terjadi. Ada yang mengatakan juga tidak, kita harus menghindar dari wabah tersebut. Kemudian setelah selesai musyawarah dengan orang-orang pemuka dari alam sof tadi, beliau Umar radhiyallahu anhu kemudian mengumpulkan para pemuka yang kudama, yaitu orang-orang yang sudah tua, sudah sepuh dari orang-orang muhajirin. Kalau tadi para pemuka, nah, secara umum dari kalangan al-muhajirin, tapi sekarang yang dikumpulkan adalah orang-orang yang pemuka yang apa? Sudah tua, sudah sepuh, yang sudah mengalami atau memiliki banyak pengalaman dalam hidupnya. Maka ketika itu tidak ada khilaf di antara mereka, tidak ada perselisihan pendapat, kita harus kembali. Tidak boleh masuk ke negeri Asyam. Nah, tidak boleh masuk ke negeri Asyam. Maka itulah yang kemudian diambil Umar sebagai keputusan, mereka harus kembali. Mereka harus kembali. Kemudian ada satu sahabat yang sebenarnya adalah sahabat yang mulia, nah, memberikan kritik. Nah, itu Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan afiraran minal qadari ya Umar, apakah kemudian lari dari takdir wahai Umar? Kita ini kembali, apakah kemudian menghindari takdir? Ya. Maka jawabannya Umar, laula ghairuka ya Abu Ubaidah. Kalau saja pertanyaan ini atau pernyataan ini bukan dari kamu ya Abu Ubaidah. Artinya kamu itu orang yang terkenal pemikirannya lurus, pemikirannya bagus. Nah, tapi kenapa sekarang pernyataanmu seperti ini? Nah, kemudian apa yang dinyatakan oleh Umar? Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita maju, takdir Allah Subhanahu wa taala atas kita, kita ditimpa wabah. Kemungkinan besar kita ditimpa wabah dan kemudian mati di sana. Tapi kalau kemudian kita mundur, tidak jadi masuk dalam negeri Syam, kita selamat dan itu takdir Allah Subhanahu wa taala juga. Takdir Allah Subhanahu wa taala juga. Nah. Jadi nafiru min qadarillah ila qadarillah, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Kepada takdir Allah. Nah, dua-duanya apabila memang terjadi itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetap selamat ya takdir Allah, meninggal pun takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah. Tapi kemudian harus diusahakan keselamatan tersebut. Maka kemudian Umar ingin mendekatkan pemahaman dengan memberikan permisalan sebagaimana Syekh rahimahullah taala di sini, wallahu a'lam, apakah kemudian beliau menjadikan Umar sebagai contohnya. Nah, Umar pun memberikan permisalan bahwasanya apabila seorang membawa gembalaan kemudian turun di suatu lembah, sebelah kanan adalah tempat yang subur. Ladangnya atau padang rumput tersebut betul-betul hijau. Yang sebelah kiri kering. Rumputnya kering ya. Tidak subur, tidak hijau, kuning. Mana yang dipilih? Ke kanan atau ke kiri? Jelas ke kanan ya. Jadi kemudian seorang itu memiliki pilihan. Nah, kalau dia kemudian menggembala di kanannya dengan takdir Allah, kalau dia mengembala di kiri dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi seorang bisa memilih mana yang kemudian cocok dan bermanfaat baginya, memiliki faedah baginya, yang kemudian menjadikan gembalaannya kenyang, menjadikan gembalaannya gemuk dengan menggembala di tempat tersebut, maka dia pasti akan memilih tempat yang subur. Tentu saja akan memilih tempat yang subur. Ya. Dan dengan ini Abu Ubaidah pun kemudian menerima pendapat Umar dengan apa yang dijelaskan oleh Umar. Kemudian ternyata setelahnya datang seorang sahabat yang Allah alam ketika itu siapa, nah, mengatakan, oh saya ada satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang permasalahan yang persis seperti ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza sami'tum bita'un fil ardi fala tuqaddimu ilaiha. Nah, apabila kalian mendengarkan bahwasanya ada suatu wabah ta'un di suatu tempat, maka kalian jangan masuk ke sana. Wa idza waqa'a fi ardin wa antum fiha fala takhruju minha, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila turun wabah di suatu tempat, turun ta'un, wabah ta'un di suatu tempat dalam keadaan kalian sudah di sana, tidak boleh keluar darinya. Tidak boleh keluar darinya. Itu nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara enam wabah yang terjadi di suatu tempat. Ya, apabila terjadi wabah di suatu tempat, tidak boleh kita kemudian enam datang ke sana. Enam datang ke sana. Ya Allah alam, harus dilihat lagi ya penjelasannya, apakah kemudian secara mutlak ataukah kemudian apabila kita bisa memberikan manfaat di sana maka boleh ke sana. Wallah alam, masih dilihat penjelasannya lagi. Namun apabila terjadi di tempat kita berada maka kita tidak boleh keluar dari enam tempat wabah tersebut. Wallahu alam bissawab. Baik. Jadi apa yang disampaikan oleh nah, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala di sini poin yang keenam ini hampir sama dengan apa yang disebut oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam kisah tersebut. Dan kisahnya sahih di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Qala rahimahullah taala as-sabi'u, poin yang ketujuh, bantahan tentang orang yang mengatakan bahwasanya dia bisa melawan kemaksiatan kemudian berdalil dengan takdir. Qala al-annal muhtajja bil qadari ala ma tarakahu min al-wajibat aw fa'alahu min al-ma'asi. Bahwasanya sungguhnya orang yang berhujjah berdalih dengan takdir atas apa yang dia tinggalkan dari kewajiban-kewajiban atau apa yang dia lakukan dari kemaksiatan-kemaksiatan. Qala law i'tada عليه شخص فأخذ ماله أو انتهك حرمته أو انتهك حرمته ثم احتج بالقدر. Kalau saja ada seorang yang kemudian menzalimi dia, berbuat aniaya kepada orang tadi, dia dalam keadaan tidak melakukan kewajiban kemudian menjalankan perkara-perkara kemaksiatan kemudian berdalil dengan takdir. Kalau saja orang itu kemudian dipukul oleh seseorang misalnya, dizalimi oleh seseorang, fa akhadha malahu, misalnya hartanya diambil, dicopet, dijamret, dirampas, dirampok. Nah, aw intahaka hurmatahu, atau kemudian kehormatannya dilecehkan, dihina, diolok, nah, direndahkan. Tsumma tajja bil qadari, kemudian orang yang tadi mengambil hartanya atau kemudian mengolok dia, menghina dia, kemudian mengatakan ini takdir saya harus menghina kamu karena itu sudah takdir. Ya. Memang harus sudah keluar hidangan tersebut dari mulut saya, mau apa lagi? Memang saya harus merampas hartamu, mau apa lagi? Wa qala la talumni fa inna i'tida'i kana bi qadarillah. Dan kemudian orang itu berkata, jangan kamu celah saya karena apa yang saya lakukan ini, saya menganiaya kamu karena takdir Allah. Ya. Sama-sama berhujah dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi yang satu berhujah dengan takdir Allah ketika menzalimi dan menganiaya, mengambil hak orang lain. Yang satunya lagi, berhujah dengan takdir Allah ketika dia menzalimi hak Allah. Tidak melakukan hak Allah, tidak melakukan kewajiban-kewajiban atau meninggalkan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Hak Allah yang dizalimi. Hak Allah yang kemudian tidak ditunaikan. Qala lam yaqbal hujjatah. Jelas dia tidak akan menerima dalilnya. Ada apa kamu bertakdir dengan apa berdalil dengan takdir? Nah, kemudian memukul saya. Enak sekali, ya kan? Enak sekali dia bakal diterima dalil tadi. Ya, padahal keadaannya sama, bahkan orang yang dizalimi tadi lebih zalim lagi karena yang tidak dilaksanakan adalah hak Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Lebih zalim dia. Justru orang yang tidak menerima tadi, tidak terima atas kezaliman tadi, dia yang lebih zalim. Qala fa kaifa la yaqbalu al-ihtijaj bil qadari fi i'tida'i ghairihi 'alayhi. Maka bagaimana kemudian dia tidak menerima alasan seseorang dengan takdir ketika dia menganiaya dirinya. Qala wa yahtaju bihi li nafsihi fi i'tida'ihi 'ala haqqillah ta'ala. Kemudian dia sendiri menggunakan takdir tersebut sebagai alasan bagi dirinya ketika dia menzalimi hak Allah Ta'ala. Ya. Maka tidak adil, tidak adil. Dan justru kezaliman ini kezaliman yang sangat besar, besar hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian dizalimi. Naam, tidak ditunaikan. Maka hak siapa yang lebih besar daripada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ini sekali lagi adalah suatu sisi pendalilan secara akal ya, yang kemudian membantah dalil tersebut, berdalil dengan takdir, kemudian tidak menjalankan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, berupa kewajiban atau meninggalkan atau melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi ternyata ini ada contohnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan betapa Umar bin Khattab adalah seorang yang faqih, seorang yang faqih. Walaupun riwayat hadisnya itu sedikit, tidak sebagaimana riwayat hadisnya para sahabat yang lain seperti Abu Hurairah atau Ibn Umar atau Aisyah, tapi dari sisi pemahaman beliau Umar adalah orang yang faqih, orang yang sangat luas ilmunya. Nah, kalau ini langsung disampaikan sendiri oleh Al-Alamah Ibn Utsaimin rahimahullah taala di sini. Nah, qala wa yuzkaru anna amiral mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan disebutkan dalam satu kisah bahwasanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu rufi'a ilaihi sariqun istahaqqa al-qat'a. Nah. Diadukan kepadanya seorang pencuri yang memang berhak untuk dipotong tangannya. Artinya pencuriannya sudah sesuai dengan syarat-syarat, sehingga karena syarat-syarat itu ada, maka harus dipotong ini tangannya. Nah, maka Umar berkata fa'amara bi qat'i yadihi, maka Umar mengatakan dan memutuskan potong tangannya, harus dipotong tangannya orang ini. Faqala, maka kemudian orang tadi berkata membantah Umar, mahlan ya amiral mu'minin, tunggu sebentar wahai amiral mu'minin, fa innama saraqtu biqadarillah, sesungguhnya aku mencuri ini karena takdir Allah, aku ditakdirkan mencuri, berdalil dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jawaban Umar sungguh sangat cerdas di sini. Faqala, maka Umar pun menjawab, wa nahnu innama naqta'u biqadarillah, dan sungguh kami ini juga memotong tanganmu ini ya dengan takdir Allah. Syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu dan kami mematuhinya, ini takdir Allah, kami harus memotong tanganmu. Sebagaimana kamu dengan takdir Allah mencuri, ya sudah, kami dengan takdir Allah harus memotong tanganmu. Maka ini jawaban Umar bin Khattab, seorang sahabat, seorang alim besar dari kalangan sahabat, nam radhiyallahu anhu. Maka itu jawaban-jawaban yang cukup, atau yang bukan cukup, yang sangat telak bagi orang-orang yang berhujah dengan takdir, nam kemudian menjalankan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah, kemudian di sini Al-Alamah Al-Utsaimin rahimahullah taala berpindah kepada permasalahan yang lainnya. Qala rahimahullah walil iman bil qadari thamaratun jalilatun minha. Dan keimanan terhadap takdir itu membuahkan hasil-hasil yang mulia, hasil-hasil yang baik. Nah, jadi akan nampak buah keimanan terhadap takdir tersebut dalam diri seorang insan. Sebagaimana rukun-rukun iman yang lainnya pun akan memberikan buah dan hasil yang baik. Nah, yang nampak dalam amalan seorang insan, seorang mukmin, demikian pula orang yang beriman dengan takdir pun akan menampakkan perilaku dan kemudian sikap yang baik. Nah, ketika dia memang benar-benar beriman dengan takdir, dengan keimanan yang kuat. Di antaranya, di antara hasil tersebut, al-ula, yang pertama, al-i'timadu 'ala Allah Ta'ala, rasa bergantung kepada Allah Ta'ala, inda fi'lil asbabi, ketika melakukan sebab-sebab, artinya ketika melakukan perkara-perkara yang bisa menjadikan dia mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, misalnya ingin mendapatkan rezeki, dia berusaha, atau ingin mendapatkan ilmu, dia mencari ilmu tersebut, berusaha untuk kemudian menghadiri majelis ilmu, berusaha untuk mencatat misalnya, berusaha untuk menghafal. Nah, dia melakukan sebab-sebab tersebut dalam keadaan dia bertawakal, bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya tawakal. Ini adalah hasil dari keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala bihaitsu la ya'tamidu 'ala sababi nafsihi. Yaitu dia tidak bergantung dengan sebab yang dia lakukan tersebut. Ya. Apa yang dia lakukan hanya sebagai sebab, dia sadar itu. Dia tidak mengatakan bahwasanya saya pintar, saya mendapatkan banyak ilmu, nah, karena saya berusaha, karena saya mau hadir majelis taklim, karena saya mau menghafal, mau mencatat, karena saya pintar dan yang lain sebagainya, karena kemampuan saya, bukan karena sebab-sebab tersebut. Qala li anna kulla syai'in bi qadarillah ta'ala, karena segala sesuatu itu ada dan terwujud karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sadar betul tentang hal tersebut, sehingga dia ketika melakukan sebab-sebab tadi, dia tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang itu, yaitu hatinya itu tidak kemudian benar-benar apa, hatinya tidak bergantung kepada apa yang dia lakukan, usaha yang dia kerahkan, tapi hatinya tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melakukan apa yang dia mampu, kemudian hatinya tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kemudian bergantung kepada apa yang dia lakukan dari usaha-usaha yang dia mampu dalam perkara apapun. Maka ini kesimpulannya, yaitu buah atau hasil yang pertama dari keimanan terhadap takdir, yaitu menghasilkan sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang keimanan terhadap takdirnya baik, maka tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kuat. Dan tawakal ini adalah suatu amalan yang besar dalam Islam. Tawakal adalah suatu amalan yang besar dalam Islam, di mana seluruh usaha yang dilakukan oleh seorang insan, nah, hendaknya dia bertawakal padanya. Karena terkadang atau sering kali seorang ketika melakukan suatu, dia sebab akibatnya itu yang dia lihat. Dia bergantung kepada sebab akibat. Oh, saya berusaha, maka saya mendapatkan uang. Allahnya di mana? Lupa. Ya, lupa. Tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya enggak kerja, enggak dapat uang. Kalau saya kerja, dapat uang. Nah. Kalau saya kerjanya bekerja keras, maka dapat uang banyak, lebih banyak. Kalau saya kerjanya malas, tidak mendapatkan uang. Allahnya di mana? Tidak diingat, dilupakan. Ya. Tapi orang yang memiliki keimanan terhadap takdir, maka dia ingat kepada Allah dan lebih dari itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap apa usaha yang dia lakukan. Nah, ini buah keimanan terhadap takdir yang pertama. Qala rahimahullahu ta'ala as-saniyatu. Yang kedua, Allah ya'jabal mar'u binafsihi inda husuli muradihi. Bahwasanya seorang insan kemudian tidak merasa ujub, tidak merasa kagum kepada dirinya sendiri ketika dia mendapatkan apa yang diinginkan. Ya. Tidak merasa sombong, kibar, takabur. Ya. Qala li anna husulahu ni'matun min Allah Ta'ala. Karena apa yang dia dapatkan tersebut semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bima qaddarahu min asbabil khairi wan najah. Karena apa-apa yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan berupa sebab-sebab kebaikan dan sebab-sebab keberuntungan, sebab-sebab keberhasilan, itu Allah Subhanahu wa taala semua yang memberikannya kepada dia, mentakdirkan bahwa itu bisa terjadi. Ya. Dia berusaha misalnya buka toko misalnya. Yang mentakdirkan bahwa toko tersebut sukses siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mentakdirkan bahwa toko tersebut banyak pelanggannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak orang yang buka toko, tokonya sudah dibuat bagus. Etalasenya dipilih, kemudian interiornya sudah dibuat bagus, sepi. Ya, karena takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu semua bisa terjadi dan semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semuanya murni kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin tersebut dengan hal tersebut, maka dia tidak sombong. Tidak sombong, tidak takabur, ya. Tidak ujub, tidak kemudian bangga kepada dirinya sendiri ketika dia mendapatkan apa yang dihasilkan, ya, baik dalam perkara dunia ataupun dalam perkara keagamaan misalnya, dalam perkara mencari ilmu misalnya, ya. Dia mencari ilmu mulai dari nol, belajar, kemudian dia berhasil memiliki hafalan, memiliki kemudian ilmu, memiliki pemahaman terhadap agama. Ya, kalau pemahaman terhadap agamanya benar, termasuk dia beriman terhadap takdir, dia tidak sombong kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Malah justru apa? Bertambah tawadhu, bertambah rendah hati kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pepatah yang sering kita dengar, yaitu padi semakin berisi semakin apa? Semakin merunduk, semakin merunduk. Naam. Dan juga dalam hadis Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman atau bersabda, "Man tawadda'a lillah rafa'ahu Allah." Barang siapa yang tawadhu karena Allah, dia berusaha untuk tawadhu, rendah diri karena Allah Subhanahu wa taala, nah, di hadapan saudara-saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan derajatnya, akan menaikkan derajatnya terus dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sifat tawadhu'nya. Dan tidak adanya rasa sombong tersebut dan sikap tawadhu ternyata juga adalah hasil dari keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat ada orang yang sombong, suka membanggakan dirinya, suka membanggakan apa yang dia usahakan, ketahuilah bahwasanya keimanannya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala lemah. Ya, keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala lemah, wallahu a'lam. Padahal orang yang benar-benar beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bersifat tawadhu terhadap hamba-hamba Allah, wallahu a'lam bishawab. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di sini bermanfaat, wallahu a'lam bishawab. Kita cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.